Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal ikhwani wal akhawat, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan bahasan kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala, dan bahasan kita masih dalam bab keyakinan ulama salaf terhadap masalah ini, yakni masalah akidah sebagian sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yakni diantaranya adalah sifat melihat, yakni sifat bahwasanya kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, dan juga diantaranya sifat nuzul, sifat kalam, dan lain-lain yang pernah kita sebutkan bahasannya. Dan juga yakni pada yang terakhir, pertemuan yang terakhir sebelum ini, kita sudah sebutkan athar daripada Abu Ubaid Qasim bin Salam yang merujuk kepada hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala, yaitu yang mengatakan al-qabir, yakni yang orang yang mengikuti sunnah seperti orang yang menggenggam bara api. Ini kita sebutkan akarnya, ini berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan kita sebutkan yakni rincian panjang, dan kita nukilkan kalam ulama berkaitan dengan makna al-qabid al-jamah. Al-qabid al-jamah, yakni itulah ibarat orang yang memegang di atas din, berpegang teguh di atas manhaj yang hak, itu adalah mereka tidak akan santai, tidak akan tenang, maksudnya tidak akan selamanya yakni dalam keadaan yang bergembira, tapi mereka akan mendapatkan ujian-ujian sebagaimana yang didapatkan oleh Rasulullah SAW dan juga sahabatnya. Jadi ini juga sebagai peringatan awal bagi kita bahwa kita harus siap-siap, dan tidak semestinya memang kita mendapatkan ujian, tidak semestinya, tapi kebanyakannya mendapatkan ujian. Jadi ujian-ujian tersebut bagi mereka yang memegang yakni din, memegang sunnah, memegang manhaj yang hak, maka insyaallah ta'ala bersiaplah mendapatkan ujian. Minimal dibenci orang, itu minimalnya. Dan kalau kita melihat yakni jangankan kita rujuk kepada sejarah-sejarah orang-orang terdahulu, ujian-ujiannya kita saja di Nusantara misalnya, ujian-ujiannya luar biasa. Ada yang dibakar rumahnya, ada yang diboikot, maksudnya di kampungnya itu diboikot, ada juga macam-macam ujian. Jadi kita sebutkan minimal ujiannya adalah dibenci orang, dan itu kita pahami adalah ini salah satu cirinya, salah satu ciri orang yang memegang yakni para sunnah, yang memegang manhaj yang al-haq. Salah satu, sebab apa, banyak ciri-cirinya. Dan kita sebutkan tidak selamanya orang yang dibenci itu berada di hak juga. Itu pun kita yakni cek dengan ilmu yang kita pernah belajar dan kita yakni miliki sebagai pembeda antara hak dengan yang batil. Nah, kata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Abu Tahir bin Kusaimah telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, kakekku Al-Imam mengabarkan kepada kami, dia berkata, Aman bin Nasr mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abu Yaqub Al-Hunaini telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Kasir bin Abdullah Al-Husaini mengabarkan kepada kami, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya agama ini pada awalnya adalah dalam keadaan asing. Kemudian dia akan kembali menjadi asing. Beruntunglah orang-orang yang asing. Ditanyakan kepada beliau, siapakah yang asing itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang menghidupkan sunahku sepeninggalku dan mereka mengajarkannya kepada hamba Allah. Abu Abdillah Al-Hafiz telah mengabarkan kepada kami. Dia berkata, telah mendengar Abu Al-Hasan Al-Qaraisi berkata, saya mendengar Ali bin Abdul Aziz berkata, saya mendengar Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam berkata, orang yang mengikuti sunnah seperti orang yang menggenggam bara api. Pada hari ini, menurutku dia lebih utama dari mengayunkan pedang di jalan Allah. Diriwayatkan dari Al-Amash, dari Abu Ad-Duha, dari Masruk, dia berkata, kami menemui Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata, wahai sekalian manusia, barang siapa yang mengetahui sesuatu maka hendaknya dia berucap dengannya, dan siapa yang tidak tahu hendaknya dia mengucapkan wawaw alam. Sungguhnya termasuk dari ilmu adalah perkataan seseorang wawaw alam, Allah yang lebih mengetahuinya terhadap perkara yang tidak diketahuinya. Allah Azza wa Jalla berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan sedikit pun atas dakwahku, dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ngada. Nah, Asy-Syaat ayat 86. Jadi kalau kita ingatkan apa yang pernah kita sampaikan juga, ya ini kita sudah sebutkan berkaitan dengan keutamaan orang yang memegang sunnah terutama di akhir zaman ini, karena seiring dengan berlalunya zaman, kemudian bergantinya zaman dari zaman ke zaman, maka zaman setelahnya itu lebih buruk dari zaman sebelumnya. Nah, ini yang sebagaimana disebutkan oleh riwayat yakni Imam Bukhari daripada sahabat Anas bin Malik. Jadi tidaklah ada suatu zaman melainkan zaman setelahnya lebih buruk dari zaman setelahnya. Yakni keburukan yang dimaksudnya adalah keburukan secara umum. Bukan berarti tidak ada orang yang baik di dalamnya, tapi ini keburukan secara umum. Contoh misalnya zaman Nabi. Zaman Nabi adalah zaman yang terbaik. Ini bukan berarti tidak ada orang yang buruk. Terus selanjutnya pas terusnya dan seterusnya. Ini dari segi keumuman. Terus kemudian kita pernah sampaikan juga keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu daripada jihad, yakni berperang langsung di jalan Allah. Sudah kita sebutkan kalam-kalam ulama salah dalam hal ini yang menunjukkan keutamaan ilmu dan menuntutnya. Tapi bukan berarti sekali lagi kita remehkan jihad, tidak. Jadi kalau ada panggilan jihad, maka jangan sampai kita ragu, jangan sampai kita menolak. Ya tentu jihad dengan syarat-syarat yang sudah memenuhi syarat. Karena masalahnya banyak jihad tapi tidak memenuhi syarat. Sebab itulah disebut jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Di jalan Allah itu mesti ada dua, ikhlas dan mutaba'ah. Tidak sembarangan. Jadi lihat misalnya ada suatu negeri konflik, misalnya Islam tertindas di situ, dah ramai-ramai pergi itu, ajak kawannya jihad. Nah ini jihad ni tidak sembarangan, karena di situ adalah darah mengalir di situ. Jadi tidak sembarangan. Nah, jadi yakni keumumannya bahwasanya menurut ilmu kita sebutkan yakni yang lebih utama daripada jihad. Dan dah kita nukilkan kalam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kenapa jihad itu, kenapa menuntut ilmu dan berdakwah, yakni menebarkan sunnah, itu lebih utama. Karena kata beliau, jihad ini semua orang mampu. Kebanyakan orang boleh melakukannya, bisa melakukannya. Janji sehat, jasmani. Kecil besar lain kisah. Sehat dulu, semangat dah, jalan. Tapi kalau ilmu tak cukup. Jihad sehat, jasmani, kemudian besar, tua misalnya, itu bukan jadi syarat. Jadi syarat adalah ilmu dia. Dan yakni mendapatkan ilmu ini tentu yakni hal yang khusus. Baik man yuridillahu bi khairan yufaqih fid din. Dan siapa yang diberikan kebaikan oleh Allah maka akan diberikan pemahaman dalam din. Nah, jadi ini khusus orangnya yang berdakwah kemudian yang menuntut ilmu. Sebab itulah menuntut ilmu dan berdakwah yakni menebarkan sunnah ini lebih afdal daripada jihad fi sabilillah sebagaimana kita nukilkan dari kalam-kalam ulama pada majlis yang lalu. Terus ini akhbar daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang baru saja dibacakan, yakni mengenai orang yang yakni tidak sembarangan, yakni dalam berkata, kemudian apalagi misalnya berdakwah, apalagi misalnya menjawab, asal bicara. Jadi kalau tahu silahkan jawab, silahkan berbicara, tapi kalau tidak tahu jangan sampai menjawab semuanya. Nah, sebetulnya di sini apa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, wahai sekalian manusia, barang siapa yang mengetahui sesuatu maka hendaknya dia berucap dengannya, dan siapa yang tidak tahu hendaknya dia mengucap wallahu a'lam. Sesungguhnya termasuk dari ilmu adalah perkataan seorang wallahu a'lam. Nah, bahkan disebutkan wallahu a'lam nisful ilm, wallahu a'lam sebagian daripada ilmu. Dan ini wallahu a'lam yakni bukan yakni di mata orang-orang yang berilmu, Allahu a'lam ini justru meninggikan orangnya. Tapi di hadapan orang awam, orang umum, Allahu a'lam ini menunjukkan apa tuh? Rendah, maksudnya orang ini dikit-dikit Allahu a'lam, dikit-dikit Allahu a'lam. Jadi dia ilmunya apa sebenarnya gitu. Jadi kalau Allahu a'lam saya pun bisa katanya. Nah, ini muskilah. Dan masyhur riwayat yakni Imam Ahmad yang ada datang seorang beliau datang dari kawasan Irak gitu, datang bertanya kepada Imam Ahmad 40 lebih soalan. Di antara 40 soalan itu hanya beberapa soalan saja yang dijawab oleh Imam Ahmad, hanya beberapa soalan saja yang dijawab oleh Afwan Imam Malik, yang dijawab oleh Imam Malik. Imam Malik rahimahullahu taala ditanya puluhan soalan, tapi yang beliau jawab beberapa soalan saja. Terus apa yang selainnya jawaban beliau apa itu? Wallahu a'lam. Semua jawabannya wallahu a'lam. Sehingga orang ini pun merendahkan keilmuan Imam Malik rahimahullahu taala. Tapi di hadapan orang-orang yang berilmu, justru jawaban Imam Malik ini mengangkat derajat beliau rahimahullahu taala. Dan ini seharusnya. Sebab itulah kalau orang tuh jawab semua pertanyaan terus tidak pernah apa kita dengar wallahu a'lam, nah, itu pun tanda tanya itu, tanda tanya. Sebab manusia yang namanya manusia, walaupun bagaimanapun alimnya, ilmunya luas macam manapun, tetap namanya manusia. Nah, jadi wallahu a'lam ini adalah yakni kalimat yang menunjukkan orang itu tawadhu, orang itu tidak mau membebankan dirinya. Sebab kalau dia terus bicara, maknanya dia telah membebankan dirinya yang sebelumnya tidak menjadi beban untuknya. Mestinya misalnya dia ditanya misalnya, terus dijawab, ternyata itu adalah yakni suatu yang memberatkan dirinya, terus terpaksa dijawab. Boleh atau tidak boleh, ini dan tidak ini, terus dijawab, sehingga akhirnya dia pun berat sendiri. Dan ini sekali lagi perlu kita pelajari baik-baik, yakni perkataan wallahu a'lam, dan kita jangan sampai segan, dan jangan sampai segan. Kalau tidak tahu wallahu a'lam gitu, nanti kita cari, nanti kita tanya, ada itu selesai. Nah, berkata Imam Ismail bin Abdurrahman Asy-Syaubuni, Abu Abdillah Al-Hafiz telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abu Al-Abbas Al-Makhali mengabarkan kepada kami, dia berkata, Ahmad bin Abdul Jabbar Al-Utaridi telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, bapakku mengabarkan kepadaku, dia berkata, Abdurrahman Ad-Dabbi mengabarkan kepadaku, dari Al-Qasim bin Ufah, dari Muhammad bin Ka'ab Al-Quraizi, dia berkata, aku masuk menemui Umar bin Abdul Aziz, kemudian aku memperhatikannya dengan seksama. Lalu dia berkata, sesungguhnya engkau melihatku dengan pandangan yang engkau memandangku dengannya sewaktu aku berada di Madinah. Kukatakan kepadanya, karena engkau membuatku kagum. Dia berkata, apa yang mengagumkanmu? Aku menjelaskan, yaitu apa yang telah berubah dari warna kulitmu kurus pada tubuhmu dan rambutmu yang telah berjatuhan. Umar bin Abdul Aziz berkata, Bagaimanakah lagi seandainya engkau melihatku setelah 3 hari berada di dalam kuburku, meleleh kedua mataku pada kedua pipiku, dan nanah mengalir dari kedua hidungku ke mulutku. tentu kamu akan lebih heran lagi terhadapku. Sampaikanlah kepadaku satu hadis yang engkau sampaikan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Aku Muhammad bin Ka'ab berkata, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma telah mengabarkan kepadaku. Ia menyandarkan hadis tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sungguhnya segala sesuatu memiliki kemuliaan, dan semulia-mulia majlis adalah yang dihadapkan ke kiblat. Janganlah kalian sholat di belakang orang yang tidur dan orang yang berhadas. Bunuhlah ular dan kalajengking, dan apabila kalian berada dalam sholat-sholat kalian, maka janganlah kalian menutup dinding-dinding dengan kain. Barang siapa yang melihat kepada kitab saudaranya tanpa izin, maka sesungguhnya dia melihat ke dalam neraka. Inginkah aku beritahukan tentang orang yang paling jelek di antara kalian? Mereka para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Beliau berkata, yaitu orang yang mencambuk budaknya dan tidak melakukan rafdah atau bantuan kepadanya, serta orang yang singgah di suatu tempat dalam perjalanan sendirian. Inginkah aku beritahukan yang lebih jelek dari itu? Yaitu orang yang membenci manusia dan manusia pun membencinya. Inginkah aku beritahukan yang lebih jelek dari itu? Yaitu orang yang tidak mencegah kejelekan, tidak menerima udzur, dan tidak memaafkan kesalahan orang lain. Inginkah aku beritahukan yang lebih jelek dari itu? Yaitu orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak merasa aman dari kejelekannya. Barang siapa yang suka untuk menjadi manusia yang paling kuat, hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang senang menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaklah ia lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan selainnya. Dan barang siapa yang suka untuk menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaknya bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Isa alaihissalam berdiri kepada kaumnya dan berkata, wahai Bani Israel, janganlah kalian berbicara dengan hikmah kepada orang bodoh sehingga kalian mendolimi hikmah tersebut. Dan janganlah kalian menahan hikmah tidak mengatakannya kepada ahlinya sehingga kalian mendolimi hikmah tersebut. Janganlah kalian saling mendolimi dan janganlah kalian membantu orang yang dolim sehingga hilangnya keutamaan kalian di sisi Rob kalian. Perkara itu ada tiga. Perkara yang jelas petunjuknya, maka ikutilah. Perkara yang jelas kesesatannya, maka jauhilah. Dan perkara yang diperselisihkan, maka kembalikanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah asar daripada Muhammad bin Ka'ab. Terus masuk di dalamnya, yakni kisah Umar bin Abdul Aziz. Dan ini adalah athar, kita sebutkan athar, yakni yang membedakan antara athar dengan hadis adalah yakni athar yang diucapkan oleh yakni sahabat atau tabi'in, itu athar. Tapi pada umumnya hadis juga disebut athar. Tapi bagi mereka yang membedakan antara athar dengan hadis macam tadi, yakni athar tidak diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Baik. Jadi asar sebagaimana kita sebutkan, yakni yustaknat, disebutkan oleh para ulama, yakni dilihat makna-maknanya, kalau sesuai dengan makna umum syariat, maka diterima. Nah, maka diterima, walaupun dari segi sanad dhaif misalnya, walaupun dari segi sanad dhaif. Nah, tidak seketat hadis. Nah, jadi walaupun dari segi sanad dhaif, tapi kalau dari segi makna sahih, nah, itu pun boleh, yakni dijadikan sebagai panutan, bagi panutan, yakni atar-atar tersebut. Nah, di antaranya atar yang semacam ini, baik atar yang ada pada, yakni di buku kita dan tadi dah dibacakan. Baik, ini disebut daripada Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Dia berkata, aku masuk menemui Umar bin Abdul Aziz, kemudian aku memperhatikannya dengan seksama. Lalu dia berkata, sesungguhnya engkau melihatku dengan pandangan yang engkau memandangku dengan sewaktu aku berada di Madinah. Jadi sekarang ini berarti Muhammad bin Ka'ab al-Quradi melihat Umar bin Abdul Aziz sedang menjadi khalifah. Dan dia pada waktu ini berada di Damsyik, di Syria. Karena waktu itu kan dia punya ibu kota, kapital daripada khalifah Umawi, adalah ada di Damaskus, Dimashq itu di Syria. Sebelumnya di Madinah. Sebelumnya di Kufah, yakni pada zaman Ali bin Abi Thalib. Zaman Ali bin Abi Thalib di Kufah, di kawasan Iraq. Kemudian khilafah Umayyah di Syria, di Damaskus. Nah, ini pada waktu dia melihat sekarang ini, dia melihat Umar bin Abdul Aziz, yakni beliau sedang menjadi khalifah. Dan Muhammad bin Ka'ab melihat begitu, melihat dengan seksama, yakni apa maknanya? Melihat dengan betul-betul melihat. Jadi ada perubahan yang luar biasa sehingga beliau lihat, perhatikan gitu. Apa yang nampak di sini? Terus kata Umar bin Abdul Aziz, kukatakan kepadanya, karena engkau membuatku kagum. Sungguhnya engkau melihatku dengan pandangan yang engkau memandangku dengannya sewaktu aku berada di Madinah. Ini perkataan Umar bin Abdul Aziz. Aku katakan kepadanya, yakni Muhammad bin Ka'ab, karena engkau membuatku kagum. Dia bertanya, apa yang engkau mengagumkanmu? Aku jelaskan, yaitu apa yang telah berubah dari warna kulitmu, kurus pada tubuhmu, dan rambutmu yang telah berjatuhan. Yakni perbedaan yang luar biasa yang terjadi pada diri Umar bin Abdul Aziz. Pada waktu dia menjadi, ya, pada waktu beliau di Madinah, yakni gubernur Madinah, wali Madinah, beliau kan menjadi, sebelum menjadi khalifah, sebelum menjadi raja, dia menjadi wali, yakni gubernur Madinah. Nah, di situ beliau tidaklah seperti, yakni apa yang kita dengar sekarang, yakni beliau masih seperti awam, orang awam, tentu, yakni tidaklah zuhud seperti waktu beliau menjadi khalifah, sehingga badannya pun sehat, gemuk dan sebagainya. Nah, ketika menjadi khalifah, itu semua hilang. Badannya kurus, terus seperti disebut di sini, rambutnya berjatuhan, maksudnya karena banyak memikirkan rakyatnya. Nah, sehingga tidak heran kita mendengar sejarah yang luar biasa pada waktu beliau menjadi khalifah. Nah, pada waktu beliau menjadi khalifah, yakni zaman emas, disebut zaman emas, karena ada di antara kawasan-kawasan yang tidak menerima zakat, tidak mau menerima sedekah, karena mereka semua kaya di situ. Ini pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Dan beliau yakni salah satu yakni khalifah yang mendapatkan pujian dari kalangan ulama. Karena beliau singkat yakni masa kepemimpinannya, tapi keberhasilannya luar biasa. Tapi ada yang menyebutkan beliau ini sebagai khalifah Ar-Rashid yang kelima. Nah, jadi kan khalifah Ar-Rashid, khalifah Ar-Rashidin ada empat. Yakni Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ada yang menyebutkan yang ini yang keempat. Tapi yang kelima. Tapi itu disebutkan oleh para ulama kurang tepat. Karena macam manapun, bagaimanapun Umar bin Abdul Aziz ini bukan sahabat. Jadi sahab bagaimanapun alim, zuhud, keutamaannya orang yakni selain sahabat tidak mampu yakni menyamai kedudukan sahabat. Jadi kalaupun disebut ada yakni khalifah yang kelima, maka yang paling tepat adalah Al-Hasan. Yang paling tepat adalah Al-Hasan. Karena setelah bapaknya yakni Ali bin Abi Thalib pada tahun ke-40 Hijriah itu yakni terbunuh, maka sempat beliau Al-Hasan bin Ali menjadi khalifah. Sempat. Nah, sebab itulah kalaupun disebut ada khalifah yang kelima, berarti itulah si Al-Hasan. Nah, baik. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, bagaimanakah lagi seandainya engkau melihatku setelah 3 hari berada di dalam kuburku, meleleh kedua mataku pada kedua pipiku, dan nanah mengalir dari kedua hidungku ke mulutku, tentu kamu akan lebih heran lagi terhadapku. Sampaikanlah kepadaku suatu hadis yang engkau sampaikan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi inilah, yakni ini sebenarnya asar ini masyhur. Asar ini disebutkan dalam kitab-kitab zuhud, kitab-kitab tazkiyatun nafs juga disebutkan asar semacam ini. Nah, kenapa? Karena di situ ada yakni unsur yakni melembutkan hati. Dan di mana Umar bin Abdul Aziz menyebutkan yakni keadaan pada waktu kuburan nanti, di mana semua akan berubah. Kalau hanya sekedar di dunia ini hanya sekedar berubah tubuhnya, jadi gemuk, jadi kurus misalnya. Tadi yang lebat rambutnya jadi kurang rambutnya. Tadi yang hitam jadi putih misalnya. Itu perubahan di dunia. Tapi lebih dahsyat lagi perubahan nanti di kuburan. Tentu akan kita lebih heran. Nah, seperti yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi sekali lagi ini asar masyhur di kalangan ulama yang disebutkan, yakni dalam kitab Aqaid Aqidah, seperti yang di sini juga Aqidah disebut Aqidah, kemudian kitab-kitab yang lain, kitab Tazkiyatun Nafs, pencucian jiwa dan lain sebagainya. Dan aku Muhammad bin Ka'ab berkata, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma telah mengkhabarkan kepadaku. Dia menyandarkan hadis tersebut kepada Rasulullah SAW. Dia menyandarkan hadis tersebut kepada Rasulullah SAW, yakni marfu, hadisnya marfu. Rasulullah SAW yang menyebutkan terus. Terus katanya sesungguhnya segala sesuatu memiliki kemuliaan, dan semulia-mulia majlis adalah yang dihadapkan ke kiblat. Janganlah kalian sholat di belakang orang yang tidur dan orang yang berhadas. Bunuhlah ular dan kerajengking, dan apabila kalian berada dalam sholat-sholat kalian, maka janganlah kalian menutup dinding-dinding dengan kain. Barang siapa yang melihat kepada kitab saudaranya tanpa izin, maka sesungguhnya dia melihat ke dalam neraka. Taib. Jadi asar ini disebutkan dalam footnote kita ini hadisnya baik. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, jadi pada masalah yakni salat di belakang orang yang tidur dan orang yang berhadas. Jadi yang disebutkan di sini adalah disebut sesungguhnya segala sesuatu memiliki kemuliaan, dan semulia-mulia majlis adalah yang dihadapkan ke kiblat. Jadi kiblat memang tentunya yakni semulia-mulia tempat, ya, dan bahkan warid tadi datang dalil-dalil yang menunjukkan tidak bolehnya kita menghina kiblat. Salah satunya adalah di antara hadis-hadis yang sahih dalam bab ini adalah hadis yang melarang kita meludah ke arah kiblat. Ini hadis yang melarang kita meludah ke arah kiblat. Jadi meludah ke arah kiblat ini tidak boleh. Dan itu salah satu menghina kiblat. Jadi mengarah kiblat begitu, ini dilarang. Ya. Terus sehingga wajar apa namanya dalam asar ini disebutkan apa tuh? Yaitu menghadapkan majlis ke kiblat. Terus janganlah kalian sholat di belakang orang yang tidur dan orang yang berhadas. Orang yang tidur di belakang orang yang tidur, yakni yang tidur maksudnya di sini adalah banyak penjelasan ulama, karena Rasulullah SAW pun pernah sholat yakni di belakang Aisyah radhiyallahu taala anha yang sedang tidur. Nah, dari sini para ulama menjelaskan tidur yang dimaksud yang tidak boleh di sini, ya tentu tidak boleh maksudnya di sini makruh, bukannya haram. Maknanya kalau orang itu sholat sah apa tidak, hukumnya sah. Tapi keutamaannya maksudnya di sini. Sebab itulah makruh hukumnya. Baik. Jadi tidur yang mana satu yang dimaksud? Ada yang menyebutkan tidur yang dimaksud adalah tidur yang tidak beraturan. Sebab yakni Aisyah radhiyallahu taala anha tentu beraturan tidurnya, pakai selimut gitu ya. Kemudian tidur dengan rapi gitu. Tapi kalau tidur yang acak-acakan, auratnya nampak misalnya sebagainya, itu yang tidur yang dimaksud. Itu. Kemudian juga ada yang menyebutkan penjelasan salat yang dimaksud di sini adalah seperti yang walaupun tidur orang itu yakni teratur seperti tidurnya Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi salat yang dimaksud yang dibolehkan adalah salat sunnah. Karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan salat wajib di rumahnya. Berarti kalau sunnah boleh di belakang tidur, di belakang ya ini sholat di belakang orang yang tidur dengan syarat orang yang tidur itu yakni tidurnya teratur. Baik. Jadi ini yang disebutkan janganlah kalian sholat di belakang orang yang tidur dan orang yang berhadas. Nah. Baik. Yang berhadas di sini. Baik, yang berhadas di sini kita apa namanya berhadas, maksudnya yang bercakap, yang berbicara, sebab nanti cerita salah paham mungkin di apa garis bawah ini terjemahannya di situ. Berhadas maksudnya yang berbicara. Sebab apa sholat di belakang orang berhadas, mana tahu kita berhadas apa tidak. Betul tidak? Hadas itu ada dua kan, ada hadas besar, ada hadas kecil. Jadi mana tahu kita, misalnya dia sudah buang angin misalnya, sudah kencing misalnya, itu hadas juga, betul tak? Nah ini, apa ini kurang tepat. Jadi yang berhadas di sini maksudnya al-mutahaddits, yang berbicara. Nah kalau yang berbicara ini wadih, jelas. Jadi makruh hukumnya kita sholat di orang yang, yakni di belakang orang yang berbicara. Kenapa? Menghilangkan khusyuk. Khusyuk hilang. Sama dengan tadi juga disebutkan oleh para ulama yang tidur di belakang, yang sholat di belakang orang tidur, itu khusyuk pun boleh hilang. Apalagi memang sholatnya lagi sedang ngantuk, lihat orang tidur, dah tambah. Nah, jadi khusyuknya hilang. Nah, jadi sholat di belakang orang yang bercakap-cakap, berbicara, itu pun termasuk menghilangkan khusyuk. Nah, jadi yang berhadas maksudnya adalah orang yang berbicara, al-mutahaddits. Itu maksudnya. Terus bunuhlah ular dan kalajengking ni wadih, karena dia hewan yang berbahaya, hewan yang yakni berbisa berbahaya. Maka janganlah kalian menutup dinding-dinding dengan kain. Ini wallahu ta'ala. Jadi apa maksudnya di sini? Menutup dinding-dinding dengan kain. Tapi barang siapa yang melihat kepada kitab saudaranya tanpa izin, maka sesungguhnya dia melihat ke dalam neraka. Ini tanpa izin, seluruh tanpa izin jangankan kitab. Nah, seluruh yang semua tanpa izin itu yakni bukan hak kita. Jadi maknanya apa nih? Kitab-kitab pun harus yakni harus ada izinnya. Nah, jadi ya benda-benda yang remeh sekalipun harus ada izinnya, itu maksudnya. Baik. Inginkah aku beritahukan tentang orang yang paling jelek di antara kalian, yang paling buruk? Maka mereka para sahabat berkata, "Tentu." Wahai Rasulullah, beliau berkata, yaitu orang yang mencambuk budaknya, yaitu hambanya, dan tidak melakukan rafdhah, bantuan kepadanya, serta orang yang singgah di suatu tempat ketika dalam perjalanan sendirian. Inginkah aku beritahukan yang lebih jelek dari itu, yaitu orang yang membenci manusia dan manusia pun membencinya? Inginkah aku beritahukan yang lebih jelek lagi dari itu, yaitu orang yang tidak mencegah kejelekan, keburukan, tidak menerima uzur, dan tidak memaafkan kesalahan orang lain? Inginkah aku beritahukan yang lebih jelek dari itu, yaitu orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak merasa aman dari kejelekannya? Terus, barang siapa yang suka untuk menjadi manusia yang paling kuat, hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Dan barang siapa yang senang menjadi manusia yang paling kaya, maka hendaklah dia lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangannya, di tangan selainnya. Dan barang siapa yang suka untuk menjadi manusia yang paling mulia, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Jadi seluruhnya ini, sebetulnya hadis ini masyhur disebutkan dalam bab tazkiyatun nufus, yakni mensucikan jiwa, bab zuhud, bab raqaiq, yakni kelembutan jiwa. Karena di sini dari awal akhir sudah yakni disebutkan bagaimana keadaan salaf pada waktu itu. Bagaimana keadaan salaf, ulama salaf terdahulu, walaupun menjadi khalifah misalnya Umar bin Abdul Aziz, tapi tetap beliau kurus, rambutnya yakni rontok gitu ya, apa berkurang dan lain-lain. Nah, terus ini juga yang tadi kita bacakan itu juga secara keumumannya adalah yakni akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Yakni akhlak yang mulia itu membawa seorang kepada mahabbatun nas, cinta manusia, kesukaan manusia, sukanya manusia kepadanya. Dan ini sering kita sebutkan. Yakni kekurangan kita, yakni orang-orang yang mengenal manhaj ini, kekurangan kita terutama mereka-mereka yang baru, yang ini yang kurang. Yakni akhlak yang baik untuk yakni menarik orang itu kurang. Jadi terlalu banyak membaca bab-bab tahzir. Terlalu banyak membaca bab-bab tahzir. Yani tahzir apa? Peringatan-peringatan keras kepada ahli bid'ah. Jadi terlalu banyak membaca macam ini, jadi hatinya keras jadinya. dan lupa membaca asar-asar yang semacamnya. Sebab itulah yakni tazkiyatun nufus dengan yakni ilmu akidah, ilmu manhaj itu harus bergabung. Supaya apa? Supaya balance. Kalau tidak nanti terjadi apa yang terjadi sering kita lihat. Jadi banyak mendengar, terlalu banyak mendengar, terlalu banyak membaca bab-bab tahdzir. Jadi dia membaca apa? Tidak boleh bertemu dengan ahlu bid'ah. Jangan ucapkan salam. Tidak boleh mengucapkan salam kepada ahlu bid'ah. Tidak boleh bercampur dengan ahlu bid'ah. Tidak boleh apalagi mengikuti kajian ahlu bid'ah. Itu memang semua betul. Betul semua. Tapi jangan lupakan sisi akhlak. Sisi akhlak. Sebab apa? Sebab kita tidak ikut kajian mereka, kemudian kita tidak bergaul rapat dengan mereka, bukan berarti hilang akhlak dan baik. Gitu maksudnya. Bukan berarti kita yakni diam saja, kaku dan sebagainya, tanpa melihat maslahat dan mafsadatnya. Gitu. Jadi sekali lagi ini sangat-sangat penting. Jadi baru mengenal manhaj, habis itu lihat kawannya tahlilan misalnya, dah di boikot, dah tahdir, berbicara pun tidak, senyum pun susah. Ini susah, ini apa, keliru semacamnya. Jadi tetap kita bergaul dengan batasan-batasan yang pernah kita pelajari, gitu. Sebab itulah di sini disebut apa tuh? Yaitu orang yang paling buruk, seburuk-buruk orang itu dilihat di situ. Jadi jadinya apa nih? Jadinya kita seolah-olah jadi orang yang ekstrim, yang eksklusif gitu. Jadi kalau dah kita amalkan akhlak yang baik, dan kita berusaha baik dengan orang itu, kemudian kita dianggap ekstrim, ini tidak masalah, nilai cerita. Tapi kita tidak pernah yakni melakukan yang kebaikan, dan juga tidak pernah memperhatikan dia, terus kita dianggap ekstrim, ya wajar. Wajar macam itu. Itulah disebutkan oleh para ulama, yakni cara-cara diantara akhlak yang baik. Karena akhlak sebagaimana kita sebutkan, ada yang jibili, ada yang muktasab. Ada yang jibili, ada yang muktasab. Sudah kita sebutkan akhlak itu ada yang akhlak yang baik, ada yang jibili, ada yang muktasab. Jibili maknanya semula ada, semula jadi. Sejak kecil, sejak lahir, dia sudah ada, miliki. Dia sudah miliki. Sebagian akhlak yang baik, dia sudah miliki. Ada misalnya, sejak lahir, dia memang orang ini sabar. Ada tidak? Sabar. Jadi dipukul pun sabar. Dia sabar. Tapi ada orang yang sejak kecil memang emosi. Emosi betul-betul. Jadi itu yang disebut jibili, maknanya yang sejak akhlak yang baik yang dimiliki sejak lahir. Ada yang akhlak yang didapatkan. Akhlak yang didapatkan. Yakni didapatkan mungkin karena dia pernah ikut majelis ilmu, terus berkawan dengan kawan yang baik, ditengok kawannya sabar, padahal tadi di awalnya dia emosi, maka dia pun ikut sabar. Ini iktisab namanya. Yakni didapat, diusahakan. Ini dua jenis. Jadi ini berdasarkan hadis Nabi alaihissalam, innamal ilmu bitta'allum wa al-hilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan sebab belajar, didapatkan dengan belajar. Dan hilm, santun, yakni santun, yakni akhlak yang baik, itu didapatkan dengan at-tahallum, yakni latihan. Santun, akhlak yang baik, itu didapatkan dengan latihan. Jadi di antara akhlak-akhlak yang baik yang perlu kita yakni ketahui, jadi tadi akhlak kita sebutkan ada yang jibili, ada yang muktasab. Jadi kalau yang memiliki akhlak yang jibili, jadi alhamdulillah, itu yakni karunia dari Allah. Misalnya ada orang yang dermawan, itu dermawan dibawaannya dari kecil, suka bantu orang, habis itu sudah suka sedekah, suka yakni perhatikan binatang misalnya. Itu dari kecil ada memang orang-orang jenis semacam itu. Tapi kita misalnya pelit minta ampun. Lokek lah. Susah untuk keluarkan sedekah, susah. Infak pun sedekah. Lihat orang pun, ya Allah. Jauh daripada yakni hati yang sedih gitu. Tapi setelah ikut kajian, baca-baca hadis, keutamaan-keutamaan misalnya itu, hatinya lembut. Habis itu dia pun jadi dermawan. Ada orang jenis macam itu. Itulah disebut dengan yakni jibili dengan iktisab. Nah, di antara akhlak-akhlak yang perlu diperhatikan, akhlak yang karimah, akhlak yang baik untuk yakni mendapatkan cinta manusia, kesukaan manusia kepada kita, adalah di antaranya adalah ikhlas. Ikhlas. Dan ini akhlak-akhlak yang kita sebutkan tadi, kita sebutkan di antara akhlak, yakni sifat yang boleh yakni mendatangkan kesukaan manusia kepada kita, kecintaan manusia kepada kita, bukan berarti semata-mata itu kita cari, tidak. Tapi apa? Kesukaan manusia kepada kita, kecintaan kita kepada manusia kepada kita, nanti kita gunakan untuk berdakwah kepadanya. Itu maksudnya. Sebab apa? Sebab manusia itu belum dah benci kita, gimana mau dakwah? Itu maksudnya tadi kita apa awalkan dengan banyak tadi kawan-kawan kita yang baru mengenal manhaj, habis itu karena akhlaknya yang kurang bagus, jadi dakwah ini tidak diterima. Padahal dalil penuh kuat, sekuat apa tuh misalnya tembok Cina gitu. Tapi karena akhlak yang buruk, akhlak yang kurang diterima, kurang bagus, jadi belum cakap pun orang sudah tolak. Itu maksudnya. Jadi perlu akhlak ini untuk memancing manusia agar orang-orang suka kepada kita, yang paling tidak dari segi akhlak. Jadi kalau misalnya dia tembak kita dari segi misalnya manhaj, dari segi kita misalnya, oh orang itu tidak tahlilan misalnya, oh orang itu tidak pepate misalnya, tapi akhlaknya masya Allah bagus misalnya, paling tidak itu. Dan ada di antara kelompok-kelompok, tapi ada di antara kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang memberatkan akhlak, sehingga orang pun banyak simpati, itu tidak. Nah itu yang kita kurang di situ kita. Jadi kalau kita gabungkan antara itu dan ini, maka masya Allah luar biasa. Padahal kalau kita melihat, kita yang lebih berhak untuk mengamalkan akhlak itu. Karena kita apa? Karena kita nisbatkan diri kita, manhaj kita kepada salah. Kalau misalnya jemaah-jemaah yang lain misalnya, jemaah tabligh misalnya, siapa pemimpinnya? Itu orang India misalnya. Apa Khawarij misalnya, siapa pemimpinnya? Itu orang dan orang-orang yang lain misalnya. Tapi kalau manhaj salaf ini Umar bin Abdul Aziz, habis itu sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya, sebetulnya kita yang paling berhak untuk mengamalkan akhlak nih, sehingga manusia itu ya anu suka dan lain sebagainya. Jadi kesukaan manusia ini bukan tujuan tapi wasilah, sehingga perlu kita yakni mengamalkan akhlak. Dan kalau sudah kita amalkan akhlak ini, kita sudah dapat poin. Jadi mau cinta apa tidak manusia, mau suka manusia, mau suka apa tidak, yang penting kita sudah dapat poin dari Allah Subhanahu wa taala itu. Tadi kita sebutkan ikhlas. Karena kalau orang itu tak ikhlas, bagaimanapun nanti tercium juga dia punya akhlak tuh, keburukan akhlak. Bantu, tapi ternyata udang balik batu. Akhirnya orang pun tahu, oh ternyata ini tidak ikhlas. Macam waktu kampanye apa pemilihan yang misalnya di Indonesia itu, masya Allah, masjid disumbang. Jadi yang seharusnya proyek itu habis dalam waktu berapa tahun, habis waktu sebulan. Maksudnya selesai waktu sebulan. Kenapa? Karena dibantu. Tapi ternyata ada case di salah kampung itu, dia tidak menang, jadi ditarik lagi bantuannya. Ini menunjukkan tidak ikhlas. Dia dah sumbang semen misalnya, semen itu disumbang di masjid kampung, habis itu tidak menang, diambil balik. Ini kurang ikhlas. Jadi orang macam ini, jadi ikhlas itu penting. Jadi kalau orang itu tahu kita ikhlas, bila mana, kapanpun kita diminta ini kita ikhlas, nasihat pun ikhlas, tidak ada udang balik batu, insya Allah ta'ala satu kali dua kali orang pun kita tahu ini orang memang ikhlas gitu. Dia tidak mau apapun. Jadi orang itu pun akan simpati dengan kita. Terus yang kedua, ikhlas, selain ikhlas juga yakni perilaku yang baik, perilaku fiil yang baik. Dan pula ikhlas, ikhlas tapi perilaku buruk. Apa macam kita nih belajar tauhid ikhlas, masya Allah, ikhlas. Tapi ini senyum susah, gitu. Kasih hadiah pun pelit, gitu. Balik-balik dari Qatar pun beli minyak wangi pun susah. Ini termasuk ini ikhlas, tapi masya Allah ikhlas. Tidak diragukan lagi ikhlasnya. Tapi dipunya fiil perbuatan kurang bagus. Jadi perlu husnul khuluq. Terus Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ahabbu ibadallah ilallah ahsanuhum khuluqa. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang paling baik akhlaknya, paling baik perbuatannya, paling baik perilakunya, paling baik fiilnya. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian selanjutnya di antara sifat-sifat kita sebutkan dengan cepat, menyebarkan salam, ifsya'us salam, assalamualaikum gitu ya. Tapi insya Allah ta'ala jaranglah orang yang sakit hati kalau kita sampaikan salam, assalamualaikum, lewat assalamualaikum, lewat assalamualaikum, jaranglah. Bapak selama dia Islam, insya Allah yang tadinya mau marah tidak jadi marah karena yang disampaikannya salam. Tapi ya lemah lembut lah gitu, jangan pula apa suaranya keras, itu salam pun keras. Baik, selanjutnya diantaranya adalah tidak tadi kita sebutkan, jangan bermuka masam. Apa artinya? Tersenyum, senyum. Nah, senyuman ini pun penting juga, senyum penting. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa ahaka biwajhin qalil. Janganlah kamu remehkan suatu kebaikan walaupun kecil. Walau antalqa, walaupun kamu menghadap yakni ke saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang berseri-seri, yakni wajah yang senyum gitu. Terus selanjutnya ya antara akhlak yang baik yang perlu itu adalah apa tuh? At-tasamuh wal 'af. Yakni memberikan maaf, memberikan maaf. Jangan pendendam. Jangan pendendam. Ini penting juga. Terus di antaranya adalah memberikan hadiah. Memberikan hadiah, nah, kita sebutkan juga. Dan ini salah satunya memberikan hadiah. Tahadu tahabu. Saling tukar hadiahlah kalian, maka akan kalian akan menjadi yakni saling mencintai. Ini kata Nabi alaihi salatu wasalam. Terus membantu kawan kita, ya terutama orang-orang yang membenci kita, kita bantu. Terus memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi olehnya kalau dia curhat gitu. Apa itu curhat? Curahan hati. Kalau dia curhat banyak masalah gitu, dengar gitu. Walaupun dia tahlilan, walaupun dia misalnya haroki, walaupun dia hizbi misalnya, tapi kalau dia cerita-cerita maksudnya masalah kehidupannya, dia banyak utang lah misalnya, dia banyak urusan dengan ini, dengar baik-baik. Kemudian kalau mampu dibantu, dibantu. Itu juga akhwat. Dan nanti lama-lama dia pun akan sadar juga. Dan kalau kita nasihat, insya Allah dengan nasihat yang ikhlas, insya Allah dia akan terima. Baik. Terus selanjutnya adalah mendoakan mereka dengan doa yang baik, doa kebaikan. Jadi doa kebaikan. Ya kalau boleh kita sebut namanya dalam doa gitu. Ini bentuk kita perhatikan dia. Terutama kawan-kawan kita, mungkin kita ketahui yang masih belum dapat hidayah, kita pun yakni doakan mereka. Terus diantaranya juga adalah menepati janji. Ini yang banyak kekurangan kita di situ, menepati janji. Dah lama berutang, hilang pula, tidak bayar-bayar utangnya. Padahal salafi tapi tidak bayar utang. Ini muskilah. Apa itu janji mau datang nggak datang? Tidak datang. Itu muskilah juga. Habis itu janji mau bantu ini bahwa tidak jadi. Itu bagian daripada akhlak yang buruk. Jadi menepati janji sangatlah penting dalam pergaulan. Jadi walaupun misalnya dia kafir, kalau itu tempat-tempat janji, orang pun suka dengan dia, simpati. Nah, apalagi kita yang bermanhaj salafi, ya tentunya lebih aula, lebih utama. Baik, selanjutnya itu sebagian, dan banyak lagi ini babnya bab akhlak. Baik. Terus selanjutnya, barang siapa yang suka untuk menjadi manusia yang paling kuat, hendaklah dia bertawakal kepada Allah. Yang tawakal juga termasuk, yakni modal utama. Tawakal, qanaah, sabar, zuhud, ini adalah modal utama dalam kehidupan. Jadi kalau orang mau tenang, ini modal. Tawakal, sabar, qanaah. Tawakal berserah diri kepada Allah, sabar, kemudian qanaah, merasa cukup. Ini kalau tiga semacam ini sudah terkumpul, insya Allah tenang hidupnya. Tenang hidupnya. Mau hidup dimanapun, kalau sudah tiga ini insya Allah. Tawakal, berserah diri kepada Allah, dengan yakni tawakal yang benar, yakni menjalankan sebab, kemudian sabar, tapi kalau ada ujian-ujian, kemudian qanaah, merasa cukup. Nah, kalau yang tiga ini aman dah. Walaupun gajinya sedikit, tapi dia ada tawakal, ada sabar, ada qanaah, maka insya Allah dia akan tenang. Baik. Kemudian sesungguhnya Isa alaihissalatu wassalam berdiri kepada kaumnya dan berkata, wahai Bani Israel, janganlah kalian berbicara dengan hikmah kepada orang bodoh, sehingga kalian menzalimi hikmah tersebut. Dan janganlah kalian menahan hikmah, tidak mengatakannya kepada ahlinya, sehingga kalian menzalimi hikmah tersebut. Janganlah kalian saling menzalimi, dan janganlah kalian membantu orang zalim, sehingga hilanglah keutamaan kalian di sisi Rabb kalian. Perkara itu ada tiga. Perkara yang jelas petunjuknya, maka ikutilah dia. Perkara yang jelas kesesatannya, maka jauhilah. Dan perkara yang diperselisihkan, maka kembalikanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Al-haramu bayin, wal-halalu bayin, wabainahuma umurun mustadihat. Ini hadis masyhur juga, hadis yang sahih. Ya, ini halal itu, ya haram itu ya, jelas. Halal itu jelas. Dan di antara keduanya yang tidak jelas adalah syubhat. Jadi lebih baik untuk ditinggalkan. Tapi di sini disebut hikmah. Jadi sering kita dengar hikmah-hikmah gitu. Jadi apa sebenarnya hikmah itu? Hikmah yang disebutkan oleh para ulama yang dimaksud adalah seperti yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, mendefinisikan hikmah pada kitabnya Madarijus Salikin. Pada kitabnya Madarijus Salikin, beliau Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, al-hikmah itu, kata beliau, hikmah itu adalah fi'lu ma yang bagi, melakukan suatu hal yang patut. Patut, yakni yang semestinya. Melakukan suatu hal yang semestinya dilakukan. Yang semestinya dilakukan. Alal wajhil ladzi yang bagi, dengan cara yang sesuai, dengan cara yang tepat. Fil waqtil ladzi yang bagi, yakni pada waktu yang sesuai, yang tepat. Jadi hikmah itu kata beliau rahimahullahu taala, melakukan sesuatu yang mesti dilakukan dengan cara yang tepat pada waktu yang tepat, itu hikmah. Jadi misalnya apa, mau menasihati orang, kita punya hadisnya, kita punya dalil-dalilnya, kita dah kumpulkan kalam-kalam ulama di situ, tapi ini kita, yakni nasihat ini sekarang sesuai enggak waktunya? Tepat tidak waktunya? Dan harus tidak saya lakukan gitu? Semestinya apa yang saya lakukan pada waktunya? Maka berpikir dulu sebelum melakukan. Berpikir dulu sebelum melakukan. Jangan asal-asalan gitu. Misalnya tulis misalnya di grup, misalnya di WhatsApp misalnya. Tidak ada munasabah, yakni apa, kaitan-kaitan topik dan sebagainya. Itu pun termasuk hikmah. Jadi, yakni melakukan sesuatu yang memang kita harus lakukan, ditengok caranya dan waktunya harus tepat. Sebab kalau tidak memenuhi syarat yang semacam ini, kemungkinan hikmahnya hilang. Walaupun ayat Al-Quran disampaikan, walaupun hadis yang disampaikan, tapi karena waktunya, kemudian caranya, habis itu memang tidak semestinya dia sebut misalnya. Ada ayat-ayat tertentu yang, atau hadis-hadis dalil-dalil tertentu yang kita tidak, jangan sebut dulu untuk orang awam. Contoh misalnya ayat-ayat sifat misalnya. Ayat-ayat sifat. sudah belajar kitab ini Ashabul Hadis misalnya, kitab turun apa ayat sifat turun bagi Allah, sudah belum dakwah akhlak lah, apa sejarah lah mau disampaikan, ya semestinya itu disampaikan ini ayat sifat istiwa misalnya. Makna istiwa menurut Ibnu Qayyim adalah ini dan itu, orang pun bingung. Ini tidak hikmah walaupun ya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini pada khutbatul hajah sering disebut ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yus'alukum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum sampai akhir ayat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wahai orang beriman, bertakwalah kepadamu, bertakwalah kepada Allah. Wa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu, dan katakanlah qawlan sadida, perkataan yang sadid, yang lurus, yang benar. Kata beliau rahimallahu taala, perkataan yang benar di sini adalah benar dari segi teks, benar dari segi konteks. Konteks maksudnya waktu dan cara. Benar dari segi kalimat, satu, benar dari segi waktu dan cara. Itulah yang disebut hikmah seperti yang disebut Ibnu Qayyim itu. Kata Allah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Nah, kata beliau rahmatullahi ta'ala, benar adalah benar dari segi lafaz, benar tepat dari segi cara dan waktu, seperti disebut Ibnu Qayyim. Ada orang yang pandai, baik, pandai dalam menasihati, tapi lafaznya tidak benar. Ternyata dia nasihatkan orang pergi ke dukun. Nah, orang ini pun yakin juga, nih kamu tidak, kalau tidak pergi, sebab tepat, dokter, orang misalnya ada rumahnya kemasukan jin misalnya, dia kemasukan itu, datangnya orang tepat apa tidak? Tepat, caranya tepat, tapi masalahnya lafaznya yang kurang tepat, disuruh orang pergi ke dukun. Nah gitu. Jadi kita kalau lafaz kita tepat, jangan sampai remehkan waktu dan caranya juga. Nah, taib. Itu perkataan Ibnu Qayyim berkaitan dengan hikmah. Adapun yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi pun menyebutkan masalah ini. Kata beliau rahimahullahu taala dalam yakni syarah Muslim, kitabnya syarah Muslim, katanya al-hikmatu, hikmah itu adalah ibaratun 'anil 'ilmil muttasifi bil ahkam, yaitu suatu ibarat tentang ilmu, ibarat mengenai ilmu yang bersifat al-muttasifu bil ahkam, yang disifati dengan hukum-hukum, yang disifati dengan hukum-hukum yang mencakup ma'rifatullah, ma'rifah kepada Allah, yang mashub binafadil basri, binafadil basira, yang mencakup, kemudian yang disertai dengan tepatnya keputusan, wa tahdhibun nafs, dan akhlak yang baik untuk jiwa tadi, akhlak yang baik, wa tahqiqil haqq, dan mewujudkan yang hak yang benar, wal amali bihi, dan mengamalkannya, wasaddi an ittiba'il hawa wal batil, dan mencegah dan tercegah dari mengikuti nafsu yang batil, wal hakim man lahu dhalik, dan orang yang hikmah, orang yang memiliki hikmah, yang disebut hakim adalah orang yang memiliki ciri-ciri yang semacam tadi. Di ciri-ciri yang disebut Imam Nawawi adalah suatu ilmu tentang hukum-hukum, yakni yang mencakup hukum, yakni mengetahui Allah, disertai dengan tepat dalam keputusan, kemudian akhlak yang baik, kemudian apa tadi, tahqiqul haq, mewujudkan yang benar, mengamalkannya, dan tidak terjatuh kepada yakni hal-hal tidak mengikuti hawa nafsu dan juga kebatilan. Ini yang disebut Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi intinya apa tuh, orang hikmah, orang yang hikmah adalah orang yang berilmu. Ini menurut Imam Nawawi rahimahullahu taala. Karena tanpa ilmu dia tidak akan mampu mengeluarkan hikmah dan tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, dan lain sebagainya. Hikmah ini ayuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, sama dengan akhlak. Tadi kita sebutkan akhlak ada yang jibili, ada yang muktasar. Ada orang yang sejak dari kecil memang dia ada sifat hikmah. Sifat hikmah maksudnya apa? Tahu yakni cara-cara menasihati orang gitu. Nah, terus pandai bergaul gitu. Ini ada orang jenis macam ini. Hikmah ada juga yang muktasab. Ini yang kebanyakannya. Ini yang kebanyakannya. Yakni apa? Dipelajari. Dipelajari dan mengambil sebabnya. Di antara sebab orang itu menjadi yakni memiliki hikmah adalah apa tuh? Sebabnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebenarnya ibadah yang sebenar. Yakni sesuai syaratnya, ikhlas dan mutaba'ah. Kemudian yang kedua, belajar. At-tafaqquh fid din menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Karena apa? Karena dengan menuntut ilmu akan menambah keilmuannya, terus kemudian hikmahnya pun akan keluar. Kemudian mujalasatu ahli shalah, bermajlis dengan orang-orang yang baik, bermajlis dengan orang yang baik. Di sini dinukilkan daripada Luqman al-Hakim disebut, kenapa disebut Hakim? Karena dia memiliki hikmah. Luqman digelari Luqman al-Hakim. Orang yang memiliki hikmah disebut al-Hakim gitu. Jadi Luqman seperti yang disebutkan dalam kitab Tanwir al-Hawalik, nah, disebut di sini Luqman mengatakan kepada anaknya, wa huwa yusihi, dan dia berwasiat kepada anaknya. Apa katanya? Ya bunai, wahai anakku, jalis al-ulama wazahimhum birukbataik, fa inna allaha yuhyil quluba binuril hikmah, kama yuhyil afdal maita biwabilis sama. Wahai anakku, bermajlislah dengan ulama. Bermajlislah dengan ulama dan rapatkan lututmu dengan mereka. Rapatkanlah lututmu dengan mereka. Maksudnya apa? Bermajlis dengan rapat gitu. Berkawan dengan orang-orang yang berilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati dengan cahaya hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati dengan cahaya hikmah. Sebagaimana halnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bumi yang mati dengan air dari langit, yakni air hujan dari langit. Nah, ini yang disebut oleh Luqman bin Hakim, Luqman al-Hakim, sebagaimana disebutkan dalam kitab Tanwir al-Hawali. Dan ini yakni sahih maknanya. Tapi karena kalau orang sudah berkawan dengan ulama, jadi dia memiliki hikmah sehingga hatinya pun akan hidup, sebagaimana halnya bumi yang mati dibasahi dengan air hujan. Terus selanjutnya di antara cara mendapatkan hikmah ini adalah yakni berhati-hati dalam memilih halal dan haram dari segi rezeki, dari segi pekerjaan gitu. Berhati-hati memilih halal dan haram dari rezekinya, pekerjaannya dan sebagainya. Terus yang ke selanjutnya adalah kathratut tajarub, yakni banyaknya percobaan. Apa itu experience? Banyaknya percobaan. Jadi misalnya eksperimen, jadi percobaan, jadi banyak seiring dengan apa pengalaman gitu, taip. Jadi banyaknya percobaan, banyaknya pengalaman, taip. Dia bekerja di sini, dia pergi ke negeri sini, dia pergi negeri sini, itu pun boleh mendatangkan hikmah seorang. Jadi kalau dia nasihat orang, jangan kamu pergi ke di sini, karena di sini banyak ini. Itu termasuk hikmah juga, berdasarkan apa? Percobaan dan pengalamannya. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah tidak menyandarkan, tidak bersandar kepada akalnya, tidak bersandar kepada akalnya dan pendapatnya. Maknanya tidak sombong, gitu. Jangan kalau udah merasa berilmu, terus dia sombong. Terus selanjutnya yang ketujuh, menghias diri dengan sifat diam. Menghias diri dengan sifat diam, yakni berdiam. Jadi kalau ada keperluan baru berbicara, kalau tidak diam. Sebab nanti takut menjadi tong kosong, nyaring bunyinya, itu tidak. di kosong nyaring bunyinya, maknanya tidak memiliki apa-apa. Itu yang disebut oleh yakni sebagian disebut oleh ulama dan banyak lagi, dan ini babnya pada bab tazkiyatun nufus, tapi ini berkaitan dengan yakni akidah, kaitannya dengan yakni dakwah, bagaimana cara kita yakni iktisab atau ijtilab atau mengambil hati orang yang kita akan dakwahi. Dan sekali lagi, manhaj salaf ini adalah manhaj yang menyuruh. Baik, manhaj salaf, manhaj yang menyuruh dari segi ibadah, dari segi akidah, dari segi akhlak, muamalah, semua menyeluruh. Sebab ada orang yang mengikuti manhaj salaf dalam bab apa? Tahzir saja. Tahzir saja, ini babnya mantap. Tapi bab ibadah malas, menuntut ilmu pun malas. Tapi kalau berbicara bulan-bulan dah, Masya Allah, mantap. Setelah menyeluruh, bagi mereka yang yakni mengaku manhaj salaf, maka dia berusaha untuk menyeluruh. Nah, berusaha, kita dituntut berusaha. Adapun hasilnya, ya wallahu a'lam. Jadi apakah kita berhasil atau tidak, ya tentu kita itu tidak menjadi ukuran. Yang jelas kita berusaha. Sebetulnya kalau menyebut yakni salaf, idza dzukira salaf istabahna, kata al-Imam Adz-Dzahabi dan imam-imam yang lain. Apabila disebut salaf, maka kita dipermalukan. Maka kita dipermalukan. Dan kebanyakanlah orang sekarang ini mengaku manhaj salaf, tapi yakni justru perilakunya itu bertentangan dengan manhaj salaf. Waliyadzubillah. Baik, al-ikhwah wal-akhawat al-karimat, sampai di sini insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan depan bismillahi taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, hidayah, dan selalu menuntun kita berjalan di atas manhaj salaf yang hak sampai akhir hayat kita, dan Allah ridha kepada kita, kita keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.